心太猛。Terasa bahagia, namun kau hilang tanpa jejak, membuat pertanyaan, apa salah diriku? Lose memory itu semudah dibayangkan, bagai hantu di siang malam mendera batinku. Yang dirimu begitu merasukalku, akal sehatku berhenti kala mendengar, tapi indah matamu hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Kan lagi ku pikiri semua, saat ku coba dengar hadirmu kembali, ada geradis kujur tubuh, lelahku berpikir sakit. Sejuta malam minta dari hati, letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Akan sehat kalah menang, tapi indah matamu hingga melumpuhkan jiwa, tak mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi kupungkiri semua. Yeah.